mengintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan di sini disebutkan keluarlah orang-orang Quraisy sebanyak 950. Mereka terdiri dari 100 pasukan berkuda dan 700 onta. Jumlah ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan jumlah pasukan kaum musyrikin pada waktu itu adalah 1319. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq di dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah. Kemudian juga dituliskan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailul Khairat bahwa jumlah mereka yaitu sekitar 1319. Dan afwan, ini disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim. Saya salah tadi. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Dan juga disebutkan di dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad bahwa jumlah mereka 1319. Pada waktu awal-awal mereka keluar dari kota Mekah. Dan dari 1319 ini sekitar 100 orang berkuda. Dan 700 onta. Di sini disebutkan 600 onta. Yang jelas khilaf antara para ulama tentang hal itu. 700 onta atau 600 onta. Dan tidak ada seorang pun dari tokoh-tokoh mereka yang tidak ikut serta. Artinya seluruhnya ikut. Kecuali Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab mengutus Al-As bin Hashim bin Al-Mughirah untuk menggantikan posisinya. Kemudian ahibati hafizakumullah, itu adalah jumlah yang ada pada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis dari kisah ini. Wa fi at-tariqi jaa'a Hudzaifatu wa waliduhu Husail ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Hudzaifah ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. Ceritanya ada Hudzaifah, Hudzaifah bin Yaman, dan ayahnya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah kemudian bercerita, waktu itu kami dari Mekah bersama bapak saya. Hudzaifah dan Husail bersama Hudzaifah dan bapaknya yaitu Husail ingin keluar dari kota Mekah. Nah, kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan, apakah kalian ingin pergi menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Hudzaifah, kami tidak menginginkannya. Kami hanya ingin pergi ke kota Madinah. Maka Hudzaifah akhirnya diambil perjanjian oleh orang-orang kafir Quraisy. Perjanjian dengan Allah, atas nama Allah, bahwa boleh pergi ke kota Madinah, akan tetapi tidak boleh ikut berperang. Ini sudah janji. Maka kemudian Hudzaifah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hudzaifah radhiyallahu anhu memberitakan cerita yang terjadi bahwa beliau dan bapak beliau sudah mengikat perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy untuk tidak berperang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insarifa nafyil lahuma lahum bi'ahdihim. Artinya, ikutlah bersama kami. Batalkan sumpah dengan mereka. Dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Maksudnya, pada saat itu Hudzaifah dan bapaknya boleh membatalkan perjanjian agar ikut berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Hudzaifah ibn al-Yaman dan bapaknya Husain, beliau ini orang yang ingin yang sudah masuk Islam dan kedapatan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk pergi ke Madinah. Akan tetapi kemudian mereka ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy dan mengadakan perjanjian. Boleh ke kota Madinah agar asalkan tidak berperang. Maka mereka pun bersumpah. Tapi sampai di kota Madinah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan untuk membatalkan perjanjiannya dengan orang-orang kafir Quraisy tersebut dan memerintahkan agar ikut perang Badar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apabila perjanjian di atas kebatilan maka boleh dibatalkan. Apabila perjanjian di atas kebatilan maka boleh dibatalkan. Walamma balagha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rauha atahu khabarun nafir wa masiruhum ilayhi liyamna'u 'ayrahum fastashara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu faqama Abu Bakr radhiyallahu anhu fatakallama fa ahsan thumma qama Umar radhiyallahu anhu fatakallama fa ahsan thumma qama al-Miqdad faqala ya Rasulullah imdi lima araka Allah fa nahnu ma'ak wallahi la naqulu kama qala banu Israil Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun wa fi riwayatin lil Bukhari fi sahihi walakinna nuqatilu an yaminik wa an shimalik wa bayna yadayk wa khalfik yaqulu ar-rawi faraaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashraqa wajhuhu wa sarrahu ya'ni qawluhu. Artinya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa pasukan kafir Quraisy menuju ke arah mereka guna menyelamatkan unta-unta mereka. Maksudnya guna menyelamatkan perdagangan mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan dari negeri Syam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bermusyawarah dengan para sahabatnya. Nah, ini karena orang yang di Mekah, orang-orang kafir Quraisy sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan mencegat barang perdagangan orang-orang kafir Quraisy. Nah, ketika orang-orang Quraisy keluar, Nabi Muhammad SAW akhirnya bermusyawarah dengan para sahabatnya. Abu Bakar berpendapat agar apa yang sudah direncanakan terus dilaksanakan. Begitu juga halnya Umar bin Khattab. Miqdad juga berpendapat demikian. Al-Miqdad radhiyallahu anhu juga berpendapat demikian. Artinya, karena sudah direncanakan untuk berperang, maka lanjutkan. Jangan sampai meskipun orang-orang kafir Quraisy yang dari Mekah sudah keluar dengan jumlah pasukan yang begitu luar biasa, kemudian kita sudah keluar, maka jangan sampai tidak dilanjutkan karena kita sudah keluar untuk berperang. Maka kata Miqdad, kita teruskan ya Rasulullah. Laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Dan kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Bagaimana Bani Israel berkata Nabi Musa? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Wahai Musa, pergi engkau bersama Tuhanmu sana, kalian berdua berperang. Kami di sini nunggu. Kalau menang, ya menang berarti. Maka kata Miqdad, kami tidak seperti itu. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan seperti apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Akan tetapi kami mengatakan, pergilah kamu bersama Tuhanmu, sesungguhnya kami ikut berperang denganmu. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu masih meminta musyawarah. Karena kan asalnya gini, ini Abu Sufyan dengan onta yang di atasnya terdapat harta datang dari negeri Syam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mencegat mereka untuk mengambil harta tersebut, karena itu harta adalah milik kaum muslimin. Ternyata orang-orang kafir Quraisy di Mekah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW akan mencegat. Maka keluarlah orang-orang kafir Quraisy dari kota Mekah dengan 1319 pasukan tadi, 100-nya berkuda. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW masih berpikir lagi, apakah iya kalau seandainya melawan Abu Sufyan ini insyaallah menang, tapi kalau seandainya melawan 1319 orang dari kota Mekah dengan segala macam persenjataan, maka akhirnya mereka bermusyawarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta musyawarah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan hal gaib, niscaya beliau tidak perlu untuk ikut untuk bermusyawarah. Langsung saja kita pasti menang. Nah, akhirnya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini, pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya menunggu duduk menanti di sini saja. Akan tetapi kami mengatakan, kata Miqdad, pergilah kamu bersama Rabbmu, sesungguhnya kami ikut berperang denganmu. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya disebutkan, akan tetapi kami berperang bersamamu dari arah kanan, dari arah kiri, depan dan belakang. Perawi mengatakan, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya berbinar-binar. Karena tadi ketepatan janji para sahabat Nabi radhiyallahu anhu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa sangat loyal terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya berbinar-binar dan senang dengan apa yang dikatakan oleh Miqdad. Kemudian wa fi sahihi Muslimin faqama Sa'd ibn Ubadah faqala iyana turid ya Rasulullah. Nah, dalam sahih Muslim diriwayatkan bahwa Sa'd bin Ubadah berdiri. Ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin dapat dapat sokongan dari ataupun dapat semangat, bukan semangat juga, dapat dorongan dari kaum Ansar. Ya, Nabi Muhammad SAW menginginkan kaum Ansar juga ikut berpandir. Nabi Muhammad SAW menginginkan kaum Ansar juga ikut andil dalam musyawarah ini. Karena kaum Ansar yang paling banyak. Dari 313 tersebut, kaum Ansar yang paling banyak. Maka beliau ingin. Makanya Sa'd bin Ubadah radhiyallahu an, yaitu pemimpinnya kaum Ansar, beliau mengatakan, apakah apa yang engkau inginkan dari kami, wahai Rasulullah? Maksudnya, dari kaum Ansar, apa yang engkau inginkan dari kami, wahai Rasulullah? Walladhi nafsi biyadi. Karena begini, karena ketika perjanjian Aqabah di Mekah yang kedua, maka kaum Ansar, yaitu dari Aus dan Khazraj ini, berjanji kepada Rasulullah SAW untuk membela Rasulullah SAW sampai mati. Tapi janjinya cuma di Madinah. Sedangkan perang Badar itu di luar kota Madinah. Nah, ini yang jadi masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bertanya, bagaimana pendapat kalian? kita pergi ke Badar untuk perang. Apakah kita melawan mereka atau tidak? Yang diinginkan oleh Rasulullah jawabannya, sokongannya, dorongannya, sugestinya adalah dari siapa? Kaum Ansar. Karena kaum Ansar sudah berbaiat pada baiat Aqabah yang kedua, yang kubra, bahwasanya mereka akan membela Rasulullah SAW ketika di kota Madinah. Lafadznya ketika di kota Madinah. Makanya Sa'ad bin Ubadah sebagai pemuka kaum Ansar mengatakan, Iyana turidu ya Rasulullah. Apakah kepada kami engkau menginginkan pertanyaan itu wahai Rasulullah? Apakah engkau bertanya itu untuk kami wahai Rasulullah? Membela atau tidak? Walladzi nafsi biyadih. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Lau amartana an nakhidha al-bahra la akhadnaha. Walau amartana an nadhriba akbadaha ila barrikal ghamath lafa'alna. Demi Allah yang menguasaiku, sesungguhnya engkau menyuruh kami untuk mencebur ke laut, maka kami akan menceburkan diri kami. Lau amartana an nukhidhal bahra la akhdanaha. Kalau engkau menyuruh kami untuk menyeburkan diri ke laut, niscaya kami akan ceburkan. Artinya kami akan taat. Walau amartana an nadhriba akbadaha ila barrika al-ghamat la fa'alna. Seandainya engkau menyuruh kami untuk menyerang mereka sampai barq ghamat, maka kami akan laksanakan. Barq ghamat di sini adalah yaitu sebuah daerah. Artinya kalau seandainya kami pun berperang sampai sana jauhnya, kami akan bersama engkau. Nah, mendengar itu, wa fi sirah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asyiru alayya ayyuhan nas wa innama yuridul ansar. Nah, artinya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih meminta musyawarah. Ayo beri salam wahai manusia, kalian beri salam kepadaku. Ya. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW hanya menginginkan kaum Ansar. Li'annahum lamma bayau Lailatul Aqabah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perjanjian Aqabah, bayauhu ala an yamna'u mimma yamna'una minhu abna'ahum wa nisa'uhum ma dama baina adhhurihim. Mereka telah berbaiat kepada beliau akan melindungi beliau sebagaimana mereka melindungi anak-anak dan istri mereka. Walam takunil mubayah alal qital kharijal Madinah. Perlindungan tersebut mereka berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama beliau masih bersama mereka di Madinah dan bukan ketika berperang di luar kota Madinah. Sebagaimana sudah saya sebutkan. Ini yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai orang-orang, siapa lagi yang akan melontarkan pendapatnya kepadaku? Ayo kasih saran saya. Apakah kita lanjutkan berperang keluar kota Madinah? Karena tadi kaum Ansar mengadakan baiat kepada Rasulullah SAW untuk membela mati-matian Rasulullah SAW ketika beliau di kota Madinah. Kemudian qala Rasulullah, kemudian setelah itu faqama Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, laqad amanna bika wa saddaqnaka wa shahidna anna ma ji'ta bihi huwa al-haq wa 'ataynaka 'ala dhalik 'uhudana wa mawathiqana 'ala as-sam'i wat-ta'ati lak famdhi lima aradta fa nahnu ma'ak wa walladhi ba'athaka bil haq law ista'radta bina al-bahra fa khudtaha la khudnahu ma'aka ma takhallafa minna rajulun wahid. Wa ma nakrahu an nalqa aduwan aduwana ghada inna la sabrun fil harbi sidqun 'indal liqa la'alla Allah yuriyaka minna ma tuqirru bihi 'ayna fasir bina 'ala barakatillah fasurra rasul sallallahu alaihi wasallam biqauli sa'd wa nashatahu dhalik thumma qala siru wa abshiru fa innallaha wa'adani ihda at-ta'ifataini wallahi laka'anni anzuru ila masari'il qaum. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad berdiri dan berkata, kami beriman. Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin dari kaum Ansar. Kami beriman dan mempercayaimu, wahai Rasulullah. Kami bersaksi bahwa apa yang engkau laksanakan itu benar. Selain itu kami telah berjanji untuk mendengar dan taat kepadamu. Teruskan apa yang engkau hendaki ya Rasulullah. Kami akan bersamamu. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau meminta kami untuk menceburkan diri ke laut, kemudian engkau mencebur, maka kami pun akan mencebur diri kami. Maksudnya, kami sangat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak seorang pun dari kami mengingkarimu. Kalau engkau menceburkan diri dan minta diceburkan juga dan minta kami untuk bercebur juga, kami akan. Dan tidak akan ada seorang pun yang tidak bercebur. Dan tidak ada yang enggan untuk perang, untuk berperang besok. Dan sungguh kami akan sabar dalam peperangan nanti. Semoga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Berjalanlah bersama kami dengan berkat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan ucapan Sa'ad tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berjalanlah, berilah kabar gembira. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepadaku pertolongannya. Demi Allah, seolah-olah aku melihat peperangan itu." Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang ditunggu-tunggu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika musyawarah adalah peran, masukan, saran dari kaum apa tadi? Kaum Ansar. Baik, kita lanjutkan. Walamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qariban min Badr, rikiba huwa wa Abu Bakr as-Siddiq hatta waqafa ala shaykhin min al-Arab. Fas'alahu an Quraisy wa an Muhammad wa ashabihi wa ma balaghahu anhum. Faqala asy-syekh, la ukhbirakuma hatta tukhbirani man antuma. Yang artinya ketika telah mendekati Badar, Badar itu sebuah tempat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berhenti dekat seseorang yang sudah tua. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya perihal Quraisy, Muhammad serta para sahabat. Jadi dekat Badar itu ada seorang tua yang tinggal di situ. Nabi Muhammad SAW datang dengan Abu Bakar As-Siddiq bertanya tentang Quraisy, apa yang terjadi tentang Quraisy, tentang Muhammad, tentang para sahabatnya. Karena orang dulu nggak tahu yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang mana. Dulu nggak ada video call, nggak ada yang tahu. Makanya beliau bertanya kepada orang tua tersebut. Orang tua tersebut menjawab, tidak akan aku beritahu sebelum engkau mengatakan kepadaku siapa kalian berdua. Kan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, idza akhbartana akhbarnaka. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, jika kamu mengabarkan kepada kami, maka kami akan memberitahumu siapa kami. Qala adzak bidzak. Kemudian orang tersebut menjawab, tepatilah apa yang kamu katakan. Kalau aku beritahukan kabar, kamu harus memberitahukan. Berani janji? Janji. Qala na'am. Lalu kata orang tersebut, iya. Nabi Muhammad SAW menjawab juga, iya. Qala syekh, fa innahu balagani anna Muhammadan wa ashabahu kharaju yawma kadha wa kadha. Maka orang tua itu pun menjawab, telah sampai berita kepadaku bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari ini dan hari ini. Fa in kana alladhi akhbarani saddaqani fahumul yawm bi kadza wa kadza lil makani alladhi fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika berita yang sampai kepadaku itu benar, maka pada hari ini mereka akan berada di tempat ini, posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Artinya orang tua ini tinggal dekat Badar, kemudian datang Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq bertanya, apa yang kau ketahui tentang Quraisy, tentang Muhammad, tentang sahabatnya? Maka kata orang tua ini, kalau kamu beritahu siapa kalian berdua, aku akan beritahu. Kata Rasulullah SAW, kamu beritahu, kami akan beritahu siapa kamu, siapa kami. Kamu beritahu kabar, kami akan beritahu siapa kami. Maka orang tua tersebut pun bercerita. ada yang memberitahukan kepada saya, dan kalau yang memberitahukan kepada saya itu benar perkataannya bahwa Muhammad SAW telah keluar dari kota Madinah pada hari ini dan hari ini. Kalau itu benar, maka berarti semestinya dia sudah sampai sekarang di sini. Beneran kan sampai di sini. Tapi kan orang tuanya tidak tahu. Orang tua itu tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika berita yang sampai kepada kita benar, maka pada hari ini mereka berada di tempat ini, posisi Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Selain itu, telah sampai berita kepadaku bahwa Quraisy keluar pada hari ini dan ini. Jika berita yang sampai kepadaku benar, maka sekarang posisi mereka itu ada di tempat ini, posisi Quraisy pada waktu itu. Setelah selesai menjawab, orang tua itu pun bertanya, dari mana asal kalian berdua? Ya. Min man antuma, dari mana asal kalian berdua? Rasulullah SAW menjawab, nahnu min ma. Nahnu min ma. Kata Rasulullah SAW, kami dari air. Kami dari air. Ini namanya tauriyah. Tauriyah itu adalah mengatakan sebuah perkataan, diinginkan sesuatu, tetapi yang dipahami sesuatu yang lain. Itu namanya tauriyah. Tauriyah adalah bagian dari dusta, akan tetapi dia bukan dusta. Namanya apa? Tauriyah. Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, kalian dari mana? Asal kalian mana? Maka beliau mengatakan, asal kami dari air. Ya, kita kan dari air. Air mani. Ya. Maka, karena ini kalau diberitahu nanti akan sampai beritanya kepada orang-orang Quraisy. ثم انصرف عنه الشيخ يقول ما من ما امن ما العراق. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggalkan orang tersebut, lalu laki-laki itu berkata, air, dari air, air yang mana? Air Irak maksudnya, apakah mata air yang ada di Irak? Jadi Nabi Muhammad SAW menginginkan sesuatu yang lain, tapi orang ini pahamnya sesuatu yang lain. Itu namanya apa? Tauriyah. Seorang suami ditanya oleh istrinya, gimana masakannya? Enak, paling enak. Ya, yang ada di rumah makan. Ya, ini namanya tauriyah. Tauriyah. Itu namanya tauriyah. Boleh bertauriyah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika berhijrah, beliau ditanya oleh seseorang, siapa orang ini? Menunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, hadza hadi. Ini adalah penunjukku. Penunjuk, orang mengira penunjuk jalan, tapi sebenarnya adalah memberikan petunjuk kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini namanya tauriyah. Ini namanya apa? Tauriyah. Ayo, sudah bini dua belum? Istrinya bertanya lawan lakinya. Pian berbini dua kah? Kada, seikung aja yang di hadapan. Yang di belakang tiga. Ya, itu namanya apa? Tauriyah. Tapi ulun kada ompat-ompat lah kada wani. Pengecut gitu nih. Penakut, bukan pengecut. Thumma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kepada para sahabatnya. Falamma amsa ba'atha Aliyan bin Abi Talib wa Zubair ibn al-Awwam wa Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhum fi nafar min ashabi ila ma'in bi Badr. Yastatli'una lahu al-akhbar fa'asabu rawiyatan li Quraishin fiha gulamani laha gulamun li Bani al-Hajjaj wa gulamun li Bani al-As bin Sa'id. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali kepada para sahabat. Jadi kan sampai di ini Badar misalkan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar datang, di situ ketemu dengan orang tua tadi. Setelah dapat kabar, maka beliau berdua kembali kepada sahabatnya. Nabi Muhammad SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. dan juga beberapa sahabat untuk menuju mata air Badar guna mencari informasi. Adzan. Taib. Guna mencari informasi. Mereka pun mendapatkan dua orang pemuda yang sedang mengambil air minum unta. Salah satunya berasal dari Bani Al-Hajjaj dan lainnya dari Bani Al-As bin Sa'id. Kita lanjutkan setelah adzan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Kita lanjutkan. Tadi Nabi Muhammad SAW mengutus beberapa orang sahabat, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa sahabat untuk pergi ke mata air. Kenapa yang dituju mata air coba? Karena gak ada minuman kecuali dari mata air. Baik kita sebagai kaum muslimin pergi, pasti pergi ke mata air. Kemudian orang-orang kafir Quraisy pun juga pergi ke mata air untuk mencari minuman agar bisa minum. Ya. Mereka pun mendapati dua orang pemuda yang sedang mengambil air minum unta. Maksudnya untuk mengambil air minum yang digunakan untuk unta. Salah satunya berasal dari Bani Al-Hajjaj dan yang lainnya berasal dari Bani Al-As bin Sa'id. Kemudian penulis mengatakan, dan sebagai pengetahuan bahwa Badr itu terletak di sekitar 130 km dari selatannya kota Madinah. Selatannya kota Madinah, 130 km dari selatannya kota Madinah. Kemudian mereka, lalu penulis mengatakan, berarti kan, Fa'atawa biha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Mereka membawa keduanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada saat itu beliau sedang salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Faqala nahnu suqatun li Quraisy. Ba'athuna nusqihimul ma. Lalu kedua orang tersebut berkata, kami hanya bertugas untuk memberi minum mereka. Ya. Akan tetapi para sahabat, ya. Fakarihal qaumu khabarahuma. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka meragukan jawaban dari kedua orang tersebut. Warajawa an yakuna li Abi Sufyan. Fadarabuhuma falamma auja'uhuma qala nahnu li Abi Sufyan fatarakuhuma. Artinya, akan tetapi para sahabat meragukan jawaban dari kedua orang tersebut, atau jangan-jangan mereka bekerja untuk Abu Sufyan. Kemudian para sahabat maksa mereka untuk memberitahukan yang sebenarnya. Kemudian keduanya mengakui bahwa mereka bekerja untuk Abu Sufyan. Lalu para sahabat pun meninggalkan mereka. Maksudnya begini, dua orang ini ditangkap oleh para sahabat, kemudian diinterogasi. Kemudian dua orang ini mengatakan, kami hanya mengambil air minum untuk orang-orang kafir Quraisy. Itu cuma tugas kami, kami enggak tahu apa-apa. Maka kemudian para sahabat tidak atau ragu dengan jawaban mereka berdua ini. Karena jangan-jangan ini adalah mata-mata dari siapa? Dari Abu Sufyan. Mata-mata dari Abu Sufyan. Maka akhirnya pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua orang tersebut mengaku bahwasanya dia adalah petugasnya, mata-matanya Abu Sufyan. Setelah selesai diinterogasi, maka para sahabat meninggalkannya. Maksudnya ditinggalkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan dikerjakan oleh Rasulullah terserah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salati qala idza sadaqakum darabtumuhuma wa idza kadzabakum taraktumuhuma. Artinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau berkata, waktu mereka menjawab dengan jujur, kalian memukul keduanya, dan tatkala mereka bohong, kalian pun meninggalkan keduanya. Maksudnya apa? Waktu mereka menjawab dengan jujur, yaitu bahwa mereka ini cuma apa? Pembawa air minum untuk Quraisy. Kalian memukul keduanya. Tapi tatkala mereka membohongi kalian bahwa dia adalah mata-matanya Abu Sufyan, kalian malah meninggalkannya. Ini maksudnya perkara yang keliru seperti ini, dengan musuh keliru. Artinya dua orang ini memang cuma memberi minum untuk orang-orang kafir Quraisy. Kemudian kita lanjutkan. Sadaqa wallah innaha li Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya mereka benar, demi Allah mereka adalah pembantu Quraisy. Jadi mereka membantu Quraisy, bukan mata-mata yang diutus oleh siapa? Oleh Abu Sufyan. Kemudian tsumma qala lahumā akhbirāni an Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada keduanya, beritahu aku tentang orang-orang Quraisy. Faqala hum warā'a hādhā al-kathīb alladhī tarā bil-'udwati al-quṣwā. Mereka berdua menjawab, kaum Quraisy berada di belakang bukit yang kau lihat itu. Ya, di belakang bukit yang kau lihat itu. Faqala lahuma. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, kamil qaum. Apakah mereka banyak? Berapa banyak mereka? Qala kathir. Mereka berdua menjawab, banyak. Qala ma'udtuhum. Ma'idatuhum. Berapa jumlah mereka? Maka keduanya menjawab, lain adri, kami tidak tahu. Kedua orang tersebut tidak menjawab, kami tidak tahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam yanharun kullayum. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, berapa ekor unta yang mereka sembelih? Karena enggak mungkin kan dua pemuda ini yang bekerja untuk orang-orang kafir Quraisy ini, mereka menghitung jumlah yang begitu banyak, ratusan, ya, menghitung ratusan itu enggak mungkin kan. Maka Nabi Muhammad SAW cerdas. Beliau bertanya, berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap hari? Unta itu disembelih untuk apa? Untuk makan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab, qala yauman tis'an wa yauman asyran. Kadang 9, kadang 10. Kadang 9, kadang 10. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qaumu ba bainat tis'miyah wal alf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 orang. Jadi satu unta berapa orang? 100. Hitungannya seperti itu. Satu unta 100 orang. Itu yang makan orang Arab. Kalau orang pemurus yang makan? Ya. Satu unta Jar Farhan 50 aja. Ganas banget artinya. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qauma baina 900 wal 1000. Nabi Muhammad SAW mengatakan jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 orang. Ini kecerdasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahumā, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, faman fihim min asyrafi Quraisy? Siapa saja di antara mereka tokoh-tokoh Quraisy yang ikut? Fa dzakara Utbah ibn Rabi'ah wa Syaibah wa Aba Jahal wa Umayyah ibn Khalf wa Suhail ibn Amr wa fi akhiraini min sanadid Quraisy. Mereka menjawab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Abu Jahal, ada Syaibah Abu Jahal, Umayyah bin Khalf, Suhail bin Amr. Lalu mereka berdua menyebutkan yang lainnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabatnya, hadhihi Makkah qad ulqiyat ilaikum aflaza kabidiha. Artinya, kota Makkah ini telah melemparkan kepada kalian kepingan-kepingan hatinya. Maksudnya, yang keluar itu orang-orang penting di tengah orang-orang Quraisy. Jadi kalau mati mereka ini, maka kita akan menguasai Makkah, itu maksudnya. Ini Makkah sudah keluar orang-orang pentingnya. Cuma tersisa Abu siapa tadi? Abu Lahab yang enggak ikut sebagai penjaga Mekah. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, ini Mekah telah mengeluarkan orang-orang terpentingnya di kota Mekah. Kalau kalian menang, maka niscaya kalian akan menguasai kota Mekah. Kemudian kita lanjutkan. Wa kana Abu Sufyan qad sabaqa al-'ir yatasaqqatu al-akhbar hadharan an yakuna al-muslimin qad sabaquhu ila al-tariq. Lamma warada ma'a Badar wajada 'alayhi Majdiy ibn Amr wa fasa'alahu hal ra'a ahadan fa ajabahu bi annahu lam yara illa raqibain anakha ila hadha at-tal wa ashara ila haythu anakha fa ata Abu Sufyan manakhahuma fa wajada fi rawth ba'irihima nawa 'arafahu min 'ala if Yathrib. فأسرع إلى أصحابه وعدا بالسير عن الطريق المعهود متبعا ساحل البحر مسرعا في سير حتى نجا بالعير. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Abu Sufyan memacu untanya, ia mewanti-wanti kalau kaum muslimin mendahului mereka. Maksudnya begini, kan Abu Sufyan dari Syam, kaum muslimin dari kota Madinah, orang kafir Quraisy dari Mekah. Bertemu nanti di Badar. Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang waktu itu masih musyrik membawa air, yaitu harta-harta perniagaan mereka dari Syam, ingin cepat-cepat sampai ke Badar agar bertemu dengan pasukan, jangan sampai ditahan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Itu maksudnya. Ketika sampai di Badar, ia bertemu dengan Majdi bin Amr. Kemudian Abu Sufyan bertanya kepadanya, apakah kamu melihat seseorang? Majdi menjawab, saya tidak melihat siapapun kecuali dua orang yang menunggangi unta menuju ke lembah itu. Itulah siapa tadi? Hah? Dua orang yang menunggangi unta, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Lalu ia menunjuk ke arah yang dituju oleh kedua orang tersebut. Kemudian Abu Sufyan menuju ke tempat tersebut dan mendapati tahi unta. Maksudnya baru itu. Ya. Kemudian terbesit di benaknya kalau itu merupakan tahi unta penduduk Yathrib. Jadi sampai tahu. Unta, tahi unta penduduk kota Mekah, tahi unta penduduk kota Yathrib. Kemudian Abu Sufyan dengan sigapnya kembali menuju para sahabatnya hingga ia kembali menjumpai unta-untanya. Artinya mungkin ada beda untanya Mekah dengan untanya Madinah. Sampai ke tahi-tahi bedanya. Baik. Kita lanjutkan. Walamma ra'a Abu Sufyan radhiyallahu anhu annahu qad ahraza 'irahu arsala ila Quraisy. Qais ibn Imrin al-Qais. Innakum innama kharajtum litamna'u 'irakum wa rijalakum wa amwalakum waqad najjaha Allah. Farji'u. Fa'atahum al-khabara wa hum bil juhfah. Faqala Abu Jahal ibn Hisham, wallahi la narji' hatta narudda badran. Kana badran mawdi'an min mawasimil Arab yatajamma'u lahum bihi suqa kulla 'am. Fanuqima 'alayhi thalathan fananhara الجزرة ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها. Ketika Abu Sufyan telah berhasil menyelamatkan unta-untanya, artinya tidak sampai dicegat oleh Rasulullah SAW, sampai ketemu dengan orang-orang Quraisy, lalu diutuslah Qais bin Amr Ibn Imrin Al-Qais. Diutus Qais menemui orang-orang Quraisy untuk membawa pesan yang berbunyi, sesungguhnya kalian keluar untuk menyelamatkan onta-onta kalian. Ingat, onta-onta di sini maksudnya apa? Harta. Ya, onta yang diisi harta di dalam. Dan ketahuilah bahwa harta-harta kalian serta keluarga kalian telah diselamatkan oleh Rabb, oleh Allah. Kembalilah kalian ke Mekah. Berita itu datang ketika mereka berada di Juhfah. Juhfah yaitu dekat kota Taif. Juhfah dekat kota Taif. Artinya sudah di luar kota Mekah. Orang-orang kafir Quraisy sudah sampai Juhfah. Datang kabar dari siapa? Abu Sufyan. Sudah selamat. Barang kalian selamat. Tidak dicegat oleh Rasulullah, oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kalian pulang kembali ke Mekah. Nah, kemudian Abu Jahal bin Hisham berkata, ini Abu Jahal, demi Allah kita tidak akan pulang sebelum menuju Badar. Kita tidak akan pulang sebelum sampai ke Badar. Badar merupakan sebuah tempat yang biasanya digunakan oleh kabilah Arab pada musim tertentu sebagai tempat berkumpul. Artinya memang Badar itu tempat berkumpulnya orang Arab di situ. Nah, kenapa Abu Jahal bin Hisham? Abu Jahal namanya siapa? Amr. Amr bin Hisham. Ya. Abu Jahal bin Hisham kenapa tetap ingin melanjutkan sampai ke Badar? Karena Badar itu di musim tertentu orang-orang Arab kumpul di situ dari segala penjuru, ya. Nah, kalau seandainya orang Quraisy sampai ke Badar, maka di sana kita akan tinggal selama 3 hari. Kita akan memotong binatang, lalu mengadakan pesta makan, minum, minuman keras. Kita bersenang-senang agar orang-orang bisa mendengar dan melihat perkumpulan kita, sehingga mereka tambah takut kepada kita. Nah, di sini ada kurang. Jadi yang mereka lakukan, kita akan tinggal di situ selama 3 hari. 1. Kemudian kita sembelih onta-onta. 2. Kita makan-makan. Kita minum minuman keras. Kemudian ada penyanyi-penyanyi wanita di situ selama 3 hari, ya, agar orang-orang Arab mendengar perjalanan kita sampai sana dan perkumpulan kita. Maka kalau mereka melihat kita, mereka akan semakin takut selamanya kepada kita setelah kejadian ini. Nah, itu maksudnya Abu Jahal bin Hisham agar sampai kemana? Ke Badar. Jadi sebenarnya intinya untuk mencari popularitas, mencari harta. Nah, Begitu ceritanya ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Wa kariha ahlur ra'i al-masira wa masya ba'dhum ila ba'd. Sementara kelompok lain tidak suka meneruskan perjalanan menuju Badar sehingga sebagian dari mereka memperlambat perjalanannya. Wa kana mimman abta'a bihim an dzalika al-Harith bin Amir wa Umayyah bin Khalaf wa Utbah wa Syaibah ibna Rabi'ah wa Hakim bin Hizam wa Abul Bakhtari ibnu Hisham wa Ali bin Umayyah bin Khalaf wal 'As bin Abi Munabbih hatta bakathum Abu Jahal bil Jubn wa a'anahu 'Uqbah ibn Abi Mu'ayth wa Nadhr ibn al Harith ibn al Kaldah wa ajma'ul masir. Artinya sementara kelompok lain tidak suka meneruskan perjalanan menuju Badar karena hartanya sudah selamat, enggak suka, sehingga sebagian dari mereka memperlambat perjalanan. Di antara mereka adalah namanya Harith bin Amr bin Amir, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Hakim bin Hizam, Abul Bakhtari bin Hisham, Ali bin Umayyah bin Khalaf, serta Al-As bin Ubay al-Munabbah. Sehingga Abu Jahal mencela mereka sebagai pengecut. Orang-orang ini pengecut. Ya. Menurut Abu Jahal. Begitu juga halnya dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Nadhr bin Harith bin Kildah. Lalu mereka pun meneruskan perjalanan. Maksudnya, pada ikhwah, orang-orang yang ingin pulang itu dikatakan oleh Abu Jahal pengecut. Akhirnya enggak jadi. Enggak jadi pulang. Dikatakan pengecut. Maka akhirnya tetap ikut. Dan dari sahabat-sahabat yang pulang ini, ada yang masuk Islam. Seperti Hakim bin Hizam. Ya, banyak sahabat-sahabat yang pulang ini banyak yang masuk Islam. Nantinya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari orang-orang kafir Quraisy pun dalam perjalanan menuju Badar mereka terjadi apa? Terjadi percekcokan. Apakah dilanjutkan apakah tidak? Baik, masih panjang ceritanya. Cukup kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini perang Badar panjang ya, perang Badarnya panjang. Jadi mudah-mudahan kita bersabar untuk membaca kisah dari perang Badar ini. Apakah tauriah itu murni dusta? Tidak, tauriah tidak dusta. Hanya mengatakan sesuatu yang dianggap oleh orang yang mendengarnya berbeda dengan apa yang dimaksud. Tolong dijelaskan lebih detail, jazakallahu khairan. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya tauriah adalah mengatakan sesuatu yang dipahami berbeda dengan apa yang diinginkan. Dan tauriah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dua syarat. Lafaz yang disebutkan memang ada kemungkinan itu, kemungkinan ini. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak boleh melakukan kezaliman di dalam tauriahnya. Ya, tidak boleh melakukan kezaliman di dalam tauriahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mohon dijelaskan, saya sering mendoakan almarhum orang tua saya dengan mengundang ustadz ke rumah, minta doakan dan mengundang tetangga ke rumah untuk mendoakan, dan makanan yang saya keluarkan saya niatkan untuk sedekah. Bagaimana doa dan sedekah makanan yang saya lakukan saya khususkan untuk almarhum orang tua saya? Maka kalau ingin bersedekah untuk orang tua, sudah sedekahkan saja tanpa harus buat makanan, tanpa harus mengundang orang. Imam Syafi'i mengatakan mengundang orang itu menambah kesedihan. Menambah kesedihan. Kita sebagai orang yang tertimpa musibah meninggal ibu kita, kemudian kita mengundang orang untuk memperingati hari kematian ibu kita, maka ini menambah kesedihan. Jadi kalau sang anak ingin berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal ibunya dengan cara bersedekah, bersedekahlah tanpa harus membuat makanan, mengundang orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mati meninggal istri beliau Khadijah, beliau belum pernah melakukan seperti itu. Beliau belum pernah melakukannya seperti itu. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, maka beliau belum pernah melakukannya seperti itu. Yaitu kalau ingin berbakti, berbaktilah dengan cara yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menasihati teman yang sudah ngaji tetapi masih suka sholat di rumah dengan alasan mengajari sholat keluarga karena keluarga jika tidak diimami tidak atau jarang sholat? Maka jawabannya, ini alasan yang tidak masuk ke dalam syariat. Karena laki-laki diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Adapun jika Anda sebagai kepala keluarga ingin agar keluarga Anda sholat, maka setelah Anda sholat berjamaah di masjid, pulang. Dan kemudian perintahkan untuk anak istri Anda untuk mengerjakan sholat. Apalagi kalau seandainya ada anak-anak laki-laki, maka bawa dia ke masjid agar sholat. Jadi alasan tidak berjamaah karena ingin mengajari keluarga itu hanya alasan yang dicari-cari. Pada hanya koler. Nah. Apa hukumnya di rumah dipajang tanaman dan bunga imitasi? Boleh, mubah. Ya, mubah. Rasulullah SAW bersabda, kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi sarafin wala makhila. Makanlah, minumlah sesukamu. Berpakaianlah, ini termasuk di dalamnya, sesukamu. Dan bersedekahlah sesukamu dengan dua syarat. Tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dan tidak boleh mendatangkan kesombongan. Silakan memperhias rumah, ya. Mau dengan yang asli, imitasi, itu urusan sorongan. Tetapi jangan sampai berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Wallahu a'lam. Apakah boleh nazar tanpa mahram? Haram. Ya, nazar tanpa mahram haram. Seorang wanita kalau ingin dilihat oleh seorang seorang laki-laki, maka kalau dia berdua-duaan haram. Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan. Janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan, kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Kalau di warung bakso kayak apa? Dikawani oleh kawan bebiniannya, maka haram. Kenapa? Karena ikhtilat. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Jauhi oleh kalian masuk ke tempat-tempat wanita. Tidak boleh. Haram. Nazar tanpa mahram. Karena kondisinya seperti ini. Akhwat kuliah jauh tanpa mahramnya. Mahramnya juga tidak bisa datang menemani akhwat karena pekerjaannya. Akhwat berencana pulang kampung, kemungkinan insya Allah akhir atau awal tahun karena libur semester. Jika ikhwan menunggu sampai akhwat pulang kampung, apakah ini terlalu lama untuk nazar? Karena dikhawatirkan terjadi fitnah dan akhwat tersebut dirasa wajib untuk segera menikah karena kondisinya. Dan jalan keluarnya terbaik bagaimana? Jalan keluarnya adalah cari data dari orang yang lain tanpa berhubungan langsung. Misalkan data dari bapaknya, dari kakaknya laki-laki, ya. data dari mulai semua yang diinginkan, ya, dari mulai tanggal lahir, data-data apa saja, ya, semua yang diinginkan. Kemudian kalau perlu di zaman sekarang kan zaman yang mudah, ya, kalau perlu diperlihatkan mungkin oleh pihak bapaknya atau kakaknya laki-laki fotonya tanpa harus dikirim, nanti jadi fitnah ya, kalau dikirim, kecuali untuk yang sangat-sangat amanah kan, tanpa harus dikirim. Jadi caranya mudah ya untuk mencari data. Itu kan semuanya pencarian data. Nazar itu mencari data. Begitu pula ada apa, dan juga bisa dilakukan nazar tanpa diketahui oleh perempuan, perempuannya. Misalkan si perempuannya keluar dari masjid Imam Syafi'i, nya menunggu di ujung situ. Oh, itu kah orangnya? Boleh. Ya, boleh. Tetapi yang benar-benar ingin menikah, jangan sampai yang mata-mata jelalatan. Ya, tidak mengapa. Di kampung saya hanya ada masjid awam, tidak ada masjid salaf. Apa bedanya masjid awam lawan masjid salaf? Dan sering imamnya adalah seorang perokok. Apakah saya boleh sholat di rumah saja? Maka jawabannya, pertama, ini harus dibedakan para ikhwah. Masjid Imam Syafi'i, masjid untuk umum. Awam itu artinya apa? Awam itu kalau boleh diartikan adalah orang yang belum belajar. Atau orang yang umum. Ya. Tidak ada pengkhususan pada masjid-masjid. Semuanya masjid kita boleh sholat padanya. Kecuali di dalam masjid tersebut ada perbuatan-perbuatan bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka pada saat itu jangan dijauhi masjidnya, akan tetapi jauhi perbuatan bid'ahnya. Nah, kalau seandainya imamnya perokok, maka hukum merokok haram. Pelakunya melakukan perbuatan yang haram. Tetapi apabila dia jadi imam sholat, maka bagaimana? Sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Apakah saya boleh sholat di rumah? Kada boleh. Jangan koler, sholat di masjid. Ya. Bagaimana sikap kita atas video yang akhir-akhir ini beredar? Ada seorang Habib yang menuliskan apa nih, bahwa ada seorang Habib yang menjelaskan bahwa ada musyawarah para ulama habaib tentang dikeluarkannya Arab Saudi dan Ahlus Sunnah karena tidak mentakwilkan ayat yang mengatakan tangannya kekuasaan yang tidak mengikuti akidah Asy'ariyah. Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya pada ikhwan dirahmati oleh Allah, Arab Saudi sepengetahuan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan ayat-ayat sifat kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj salafus saleh memahami ayat-ayat sifat adalah menetapkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya tanpa memisalkan, menanyakan bagaimana merubah sifat tersebut atau meniadakan sifat tersebut. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada di dalam ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul tentang sifat-sifat Allah, maka kita menetapkannya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam hadis-hadis Rasul. Tanpa kita memisalkan sifat tersebut dengan sifat makhluk dan tanpa kita membagaimanakan sifat tersebut dan tanpa kita merubah sifat tersebut. Dan juga tanpa kita meniadakan sifat tersebut. Begitu sikap kita terhadap ayat-ayat sifat. Contoh disebutkan di sini tangan. Tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan. Kita pahami tangan tersebut, maka kita tetapkan bahwa Allah memiliki tangan. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak semisal tangannya dengan tangan makhluk. Tidak boleh kita tanyakan bagaimana tangan Allah. Tidak boleh kita rubah tangan tersebut menjadi artinya kekuasaan. Tidak boleh kita tiadakan sifat tangan dari Allah. Karena Allah yang menetapkannya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Wahai Iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Allah yang berfirman. Kita sebagai hambanya menerima firman Allah. Bahwa Allah memiliki kedua tangan. Tanpa memisalkan kedua tangan tersebut dengan tangan makhluk. Jangankan antara makhluk dengan Khalik, antara makhluk dengan makhluk, tangan saya dengan tangan Bapak beda. Apalagi antara makhluk dengan Khalik. Tidak boleh kita menanyakan bagaimana tangan Allah. Tidak boleh juga kita rubah tangan tersebut. Maknanya kita rubah menjadi kekuasaan. Tidak boleh juga kita tiadakan sifat tangan bagi Allah. Karena yang menetapkan sifat tangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling paham tentang Allah? Tidak ada kecuali Allah. Siapa yang paling paham tentang Allah dari makhluk-makhluk Allah? Tidak ada kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun mentakwilkan sifat menjadi makna yang lain, maka ini bukan kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW ketika menerima ayat tersebut, beliau tidak pernah takwilkan. Para sahabat pun tidak pernah menakwilkannya. Maka kita tetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang lain? Yang langsung? Tidak ada. Maka jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.